Ya keren ya. Wow. Pasti boleh pasti layak Rara didukung. Layak Rara jadi juara enggak? Pasti layak jadi juara kan nih Rara?